Fasal fat. Soranyar, safen wayat mam kiafre mami bangal. Mimio sefarane fali mirmake usiat kar maraminak miane. Ma mirmake usane manose makmide desar miangal ratu nimpempeang. Mimim keus kabanirsa nempato mionri mpaketa dal mirmaninik mampiang mampiento muatar. Mimpiang desar mamionri kabanirsa nempato bise mamionri mpa mi bangal mam kiafre. Ma mito mionri safe mampiang ane falitom siampayang. Ma bolokam siampayang nempato mionri sasaf fali noak mam siampayang e dal mirto ramlon. Ma safe-safe monuk mam cakane ketampiaki mamifsenangek mimotak. Hei tomuata rakmi matom liara teratu. Mito mifaye. Feti falan kmimpiang kabain sariam prenar. Ia nefeti tompiang ratu. Mpa, ise manat buari nor kabain sariam prenar. Ia ne ratu nikanre. Ketem jaun feti, safe mararengi na kitab lelerap dalam ane tobo tuan. Na kitab lelerap dalam ane rarengi varie. Ratu naus mangtan na dalminrar, nempa dalminrar ane fin bermake usiatkar. Boloka farane, ratun fatutu ni dalam ngamone berkit, lengan of nirmake usiatkar ane. Ia nenuayat mararengi na kitab lelerap dalam feti, ratu ton langun tomuatar marafdasir, nempa ketan fatutu ni dalam ngamone bertomuatar matorafdasir. Mpa, kami lele botuan ratu, mam yosem liarat nimpempeang. Makam yang alis mengacat karnir ulun, mpe ketan aflan tatekmi. Maka de desar mam yosi ratu, mpeketa in losi rakmian bal. Ma temuat salah rakmi, ketem yose salelo. Mak mi mami lele ratu mior dalmir tubun, kami flerap dalmir. Kami sesal botuan, mam casing, mami lol. Ka ketem yalip, nempa kam casing, maka kete dalmirar senang, nempaka dalmir suse. Makam comuk mia na ratu saunlur, mpeketa inafdasakmi. Soranyar mirkateman. Ka kete mipusuk tomuatar ngarnir. Fali farlan mipusuk, nrem fiasale wamir maralele Yesus, iane farlan mamipusuk, nrem fiasale ratu nitetetkar. Ma farlan fiasale ratu nitetetkar, ia nefeti tom liara tetetkarane, nempam piyang mamieluk mang tetak, lam fiasale ratu nitetetkarane. Nibotuane lan lese manal tetetak berkit, malan i manikuase mantetak ningriar. Ia ne ratu, mani kuase manfair manukun kit. Mak miye empear, mambiaran mamfiasale tomuatar. Pa mjengar makfalak. Tomuatar akmi mamfialak varie, lereye nre bobole kam tikotarsa, mamamin iano fen ngarak dalam, mama fen kabain maman riak doit. Mimfialak farane, sa foto mifai fuk, feti bobole e sa fedia takmi. Fali mir momori pane farlan masu, mabetnot salan, nempato dodoan bale nlailo. Nibotuane kam fialak feti, farlan ratun larate, keta kamori mamose farie farie. Safok mitom yo sefarane, nempa mifdasakmi, mami tanuk rut. Mpe mir adat mafarane, ia nefeti mio se salar lo. Mpa ise manafai feti kano se safe manangafel, nempa tono se, ia nefeti no se salar lo.